الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ولا حول ولا قوة إلا بالله ما بعد. قل بالله الرحيم رحمكم الله. Di malam ini insyaallah kita baca bersama nasihat dari Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullahu taala terkait dengan atharul ma'asi 'ala al-fardi wal mujtama', pengaruh maksiat atas individu dan masyarakat, walaupun masalah ini sudah kita baca dalam dakwah-dakwah, namun beliau rahimahullahu ta'ala memberikan kepada kita beberapa nasihat terkait dengan kita semua. Di khutbah yang kedua, ini khutbah beliau rahimahullahu ta'ala, setelah beliau membaca hamdalah, alhamdulillah, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi, kama yuhibu rabbuna wa yarda, asyhadu an la ilaha illallah dahu la syarika lah, lawal hamdu bil ula wa bil akhirah, أشهد أن محمدا عبده ورسوله مصطفى وخليله المجتبى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن بهداهم اهتدى وسلم تسليما كثيرا. Beliau rahimahullahu ta'ala memberikan beberapa peringatan. Kata beliau, ya ibadallah, ittaqullah azza wa jal, wa iyyakum wal ghaflata an syari'atillah. Wahai hamba-hamba Allah, hendaknya kalian bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan hati-hati, jangan sampai kalian lalai dari syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Iyakum wal ghaflata an ayatillah. Hati-hati kalian, hati-hati jangan sampai lalai dari ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Iyakum wal ghaflata an tadabburu kitabillah. Hati-hati jangan sampai kalian lalai dari tadabbur Al-Quran, mengkaji, menelaah, memahami kandungan Al-Quran Al-Karim. Iyakum wal ghaflata an ma'rifat sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan hati-hati kalian, kata beliau rahimahullahu ta'ala, jangan sampai kalian lalai dari mengetahui, mengkaji, mempelajari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang pertama. Beliau ingatkan jangan sampai kita terkena penyakit ghaflah. Ya, ghaflah dari mengamalkan syariat Allah, ghaflah dari tadabbur Al-Qur'an wa sunnati Rasulullah sallam. Ghaflah dari thalabul ilmi. Kata beliau, fa inna fi kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam sa'adatakum fid dunya wal akhirah. Karena kata beliau, di dalam kitabullah, pada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada keduanya lah kebahagiaan kalian, di dunia dan di akhirat. Dengan syarat inil tazamtum biha tasdiqan lil akhbar wa imtithalan lil awamir. Al-Qur'an wa sunnah padanya kebahagiaan kalian, ya, dengan catatan, dengan syarat kalian terus konsisten, terus membenarkan berita-berita yang ada pada keduanya dan menjalankan perintah-perintah yang ada pada keduanya yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau rahimahullah secara khusus mengingatkan bahwasanya benar-benar maksiat itu ada sebab datangnya musibah. Kata beliau, ibadallah, inna minan nas man yashukkun wa yushakkikun fi kaunil ma'asi sababan lil masa'i. Sesungguhnya ada di antara manusia, ada di antara mereka yang ragu dan bahkan membuat keraguan, membuat yang lain ragu bahwasanya maksiat itu adalah sebab datangnya musibah-musibah. Ya, hanya dengan teori alam, hanya dengan membahas terkait dengan asbab hissiyah, sebab-sebab secara alam, mereka tidak membahas, menerangkan bahwasanya sebab utama dari musibah adalah perbuatan maksiat mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka ragu, bahkan sebagian mereka membuat orang-orang ragu bahwasanya maasi itu adalah sebaban lil masa'ib. Kenapa demikian? Letakkan sebabnya. Sebabnya mereka ragu bahwasanya maksiat itu adalah sebab maksiat, sebab musibah. Itu kata beliau, wa dzalika li dha'fi imanihim wa qillati tadabburihim li kitabillah azza wa jalla. Itu sebabnya. Sebabnya mereka ragu, gempa bumi yang terjadi, tsunami yang terjadi, berbagai macam musibah yang terjadi, sebabnya adalah maksiat. Iya, kenapa mereka ragu? Karena lemahnya iman mereka, karena kurangnya mereka mentadabburi kitabullah azza wa jalla, mengkaji, berupaya memahami Al-Quranul Karim. Sehingga mereka gampang terkena syubhat yang hanya menggiring mereka ke sebab-sebab hissi, sebab-sebab alam. Kata beliau, wa inni atlu ala hadha wa amthalihi. Maka kata beliau, aku bacakan kepada orang yang semisal ini, kepada orang ini dan orang semisalnya yang masih ragu bahwasanya musibah itu sebab adalah perbuatan-perbuatan dosa dan maksiat. Aku bacakan qaulullah azza wa jal, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-A'raf ayat 96 sampai 99 yang beliau sebutkan. Qala Allah taala, walau anna ahlal qura amanu wattaqau. Kalau seandainya penduduk satu negeri mereka benar-benar beriman dan bertakwa, لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. Niscaya kami akan bukakan untuk mereka barokah, barokah. Barokah itu adalah thubutul khair ilahi, adanya kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala dari langit dan dari bumi. Keluar dan turun barokah dari Allah ketika mereka beriman dan bertakwa. Walakin kadzabu, tapi mereka itu justru mendustakan. Mereka tidak beriman dan tidak bertakwa. Terus berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa akhadnahum bima kanu yaksibun, maka kami pun menyiksa mereka. Ya, dengan sebab apa yang mereka lakukan dari perbuatan-perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian beberapa ayat lagi beliau sebutkan, tidak kita baca. Kata beliau, qala ba'du salaf, berkata sebagian salaf, para ulama kita, mereka menyatakan untuk menjelaskan jangan sampai kita tertipu dengan keadaan orang-orang kafir. Jangan sampai kita tertipu dengan dunia yang dimiliki oleh orang-orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mereka di atas kekafiran, mereka di atas kefajiran, kemaksiatan, tapi kok masih memiliki harta dunia yang berlimpah. Jangan sampai seorang muslim terkena fitnah, keraguan dengan sebab itu. Maka salah menyatakan, kata mereka, idza ra'aitallaha yun'imu ala sahsin wa ra'aita hadha ash-shakhsa mutamadiyan fi ma'siyatihi fa'lam anna hadha min makrillahi. Kata sebagian salaf, apabila engkau melihat Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan nikmat duniawi, ya nikmat-nikmat semata nikmat duniawi, karena nikmat itu ada dua. Ada nikmatun amah, nikmat yang umum, nikmat yang hanya terkait dengan badan, nikmat ya terkait dengan harta dunia, nikmat terkait dengan makanan, minuman, hanya terkait dengan masalah badan lahiriah. Kalau ini semuanya Allah beri. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Iya. Kenikmatan yang ada pada kalian itu semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah nikmatun khassah. Nikmat yang khusus. Nikmat yang hanya didapatkan orang beriman. Iya, nikmat ilmu, nikmat iman. Ini nikmat. Kata beliau, kata sebagian salaf, dinukil semisal dari Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu taala, "Idza ra'aitallaha yun'imu 'ala sahsin." Kalau kamu melihat Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat dunia kepada seorang, diberikan kemudahan mendapatkan harta, mengumpulkannya, wa ra'aita hadha shakhsa mutamadiyan bi maksiatihi. Padahal engkau melihat orang tersebut terus menerus dalam perbuatan maksiatnya. Dia rentenir, dia orang yang terus iya melakukan praktek riba. Padahal Allah Subhanahu wa taala menyatakan yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat. Allah akan memusnahkan riba dan akan mengembangkan sedekah. Padahal Rasulullah SAW menyatakan wa ma aktsara ar-rajulu min ar-riba illa aqibatu amrihi qillah. Tidaklah seorang banyak melakukan praktek riba, terjerumus dalam riba, melakukannya kecuali akhir urusannya adalah dia akan fakir, akan kekurangan, akan sedikit hartanya, akan pahit, bangkrut. Kama qala Rasulullah SAW. Tapi kau dapat melihat, iya, ada seorang terus bergelimang harta, zahirnya mendapatkan banyak harta dunia, padahal dia terus berbuat renten, terus dia berbuat riba atau maksiat lainnya. Kata sebagian salaf, fa'lam ketahuilah anna hadza min makrillah, bahwasanya ini masuk ke dalam kategori makna makrullah. Iya, istidraj. Nampaknya diberi kemudahan-kemudahan, pada itu adalah uqubah, hukuman adab yang tertunda. Wa annahu dakhilun, bahwa itu masuk ke dalam fi qouli ta'ala, dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala, sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun wa umli lahum inna kaydi matin. Sanastadrijuhum, kami pun melakukan istidraj kepada mereka, diluluh, iya, terus diberikan kemudahan-kemudahan sehingga mereka lalai, sehingga pada saatnya datang tiba-tiba azab Allah Subhanahu wa ta'ala dengan tiba-tiba kepada mereka. Syekh Abdul Rahman Al-Syir rahimahullah ta'ala, Syekh Abdul Rahman Al-Syir rahimahullah dalam Fathul Majid, beliau membawakan hadis yang semisal, sebetulnya satu hadis yang beliau sebutkan, iya, yang semisal ini, dan Syekh Al-Albani rahimahullah cenderung menghasankan yang menguatkannya. Idza ra'aita Allah, ya, kalau kamu melihat Allah Subhanahu wa ta'ala an'ama ala ahadin wa ala rajulin ala ma'asi fa'alam annahu istidraj, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kamu melihat Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan nikmat kepada seorang hamba, kepada seseorang dalam keadaan si hamba ini terus berbuat maksiat kepada Allah, maka ketahuilah itu adalah istidraj. Ya, istidraj tadi, pemberian-pemberian yang bersifat duniawi, ya, dia kira itu adalah kebaikan, padahal itu adalah siksa yang tertunda, yang ditunda, sehingga dia lalai, ya, lupa untuk bertaubat, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga tiba-tiba datang azab Allah Subhanahu wa ta'ala kepadanya. Iya, maksudnya ikhwan fillah rahiman rahimakumullah, jangan sampai ketika seorang muslim membaca ayat-ayat yang terkait dengan masalah ini, bahwasanya dosa dan masalah sebab musibah, ya, kemudian yang dia lihat adalah keadaan negeri kafir, keadaan orang-orang kafir, iya, kok mereka masih demikian, iya, punya harta, punya kekuatan. Maka ikhwan fillah rahiman rahimakumullah, itu adalah istidraj, itu adalah makar Allah Subhanahu wa ta'ala kepada mereka. Sebetulnya bin rahimahullah ta'ala berkata, Kata beliau rahimahullahu ta'ala, ini yang penting untuk kita tahu agar kita bisa menjauh darinya, dari akibat perbuatan maksiat. Kata beliau, ayyuhal muslimun, ya ibadallah, wallahi, demi Allah, innal ma'asiya latu'athiru fi amnil bilad wa tu'athiru fi rakha'iha wa iqtisadiha wa tu'athiru fi qulubi syi'ab. Demi Allah, kata beliau, perbuatan-perbuatan maksiat itu sungguh akan berpengaruh kepada keamanan satu negeri. Aman tidak suatu negeri, sebab terbesarnya adalah ketaatan atau kemaksiatan rakyatnya. Semakin mereka bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, beriman kepada Allah, maka semakin aman negeri mereka. Wa tu'athiru fi rakha'iha, sungguh perbuatan-perbuatan masa itu akan mempengaruhi kelapangan, iya, perekonomian, iktisad satu negeri. Ya, semakin mereka jauh dari maksiat akan semakin lapang negerinya, semakin kuat perekonomiannya. Tapi semakin banyak maksiat dilakukan, maka sebaliknya, semakin sempit, semakin sulit. Qala, kata beliau rahimahallahu ta'ala, wa tu'athiru fi qulubi syu'ub, bahkan ia memiliki pengaruh pada kalbu-kalbu masyarakatnya. Kata beliau rahimahallahu ta'ala, innal ma'asiya latujibu nufuran nas ba'dihi min ba'd. Sungguh, iya, perbuatan-perbuatan maksiat itu akan menyebabkan centrang perenangnya manusia. Iya, jauhnya, renggangnya, bahkan bisa jadi permusuhannya manusia sebagai dengan yang lain. Dan itu pun sabit. Di dalam satu hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, ma tahabba au tahabbani rajulani thumma furriqa bainahuma ma tahabbani rajulani fillah thumma furriqa bainahuma illa bidhanbin yuhdithuhu ahaduhuma au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidaklah ada dua orang yang tadinya saling cinta karena Allah, sahabat dekat, teman dekat, iya, kemana-mana berdua, iya, akur, karena hubungan mereka fillah, walillah. Thumma furriqa bainahuma, kemudian terjadi kerenggangan, jauh hati mereka, dipisahkan oleh Allah, oleh Allah keduanya, bermusuhan, saling benci. Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini tidak lain karena bidzambin yuhlithuhu ahaduhuma, melainkan karena dosa, dosa yang dilakukan oleh salah satu di antara keduanya. Walaupun mungkin yang satu tidak tahu perbuatan dosa yang dilakukan yang lain, tapi ikhwani fillah rahiman rahimakumullah, al-qurub baina usbu'aini min asabi'ir rahman. Iya, hati-hati kita semua itu di antara dua jemari Allah Subhanahu wa taala. Yuqallibuhu wa yuqallibuha kaifa yasha. Walaupun temannya tidak tahu perbuatan maksiat dia, Allah Maha tahu. dan Allah membolak-balikkan hati seseorang. Sehingga tidak aneh yang tadinya teman dekat tiba-tiba berpisah, tiba-tiba iya permusuhan, karena ternyata sebabnya dosa yang terjadi, maksiat yang dilakukan. Kata beliau, innal ma'asiya latujibu an yara kullu muslimin akhahul muslima wa ka'annahu ala millatin ukhra ghayr millatil Islam. Kata beliau, sungguh perbuatan-perbuatan maksiat itu, kata beliau, menyebabkan seorang muslim melihat saudara yang muslim itu seakan-akan di atas agama selain Islam. Iya. Jauh. Yang satu dengan yang lainnya. Renggangan hukuman mereka. Iya, mudah dihasut. Mudah dijauhkan. Iya, mudah. Tidak berlomba. Karena dosa. Kata beliau rahimahullah ta'ala, walakin idza kunna muslihin li anfusina wa li ahlina wa li jiranina wa li jiranina wa li ahli haratina wa li kulli man nastati'u islahahu. Iya. Namun ikhwan fillah rahiman rahimakumullah, beliau rahimahullah ta'ala memberikan obat kepada kita. Benar. Sungguh, maksiat itu sebab musibah. Maksiat sebab, di antara sebab centang perenang hubungan seseorang dengan yang lain. Iya. Bermusuhan satu dengan yang lainnya. Saling curiga satu dengan yang lainnya. Tapi beliau berikan obat. Bagaimana kita bisa memadamkan itu semua, menghilangkannya. Yaitu kata beliau, iya. Tetapi kalau kita adalah orang-orang yang muslih, yang menginginkan perbaikan, kebaikan li anfusina untuk diri kita, kebaikan untuk ahlina, keluarga-keluarga kita, kebaikan untuk jiranina, tetangga-tetangga kita, kebaikan untuk ahli haratina, orang-orang sekampung senegeri dengan kita, wa likulli man nasati islahahu, atau bahkan ingin menjadi muslih, memperbaiki keadaan semua orang yang bisa kita perbaiki keadaannya. Ya, caranya dengan tegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Caranya dengan yang satu memperkuat yang lain di dalam dakwah, di dalam amar ma'ruf mungkar, ya, di dalam memberikan nasihat yang baik. Kata beliau, wa kunna nata'amaru bil ma'ruf wa tanaha 'anil mungkar. Ya, kita saling melakukan amar ma'ruf mungkar. Yang satu ketika melihat yang lain lalai, maka diingatkan. Yang satu ketika melihat yang lain berbuat maksiat, diingkari. Karena maksiat itu dua. Maksiat itu imma ia melakukan pelanggaran yang dilarang dia langgar, atau yang wajib dia tinggalkan. Iya, maka ketika melihat yang satu melanggar larangan, diingkari. Karena mungkar. Ketika yang satu lalai meninggalkan yang wajib, diperintah. Ini namanya ma'ruf. Tegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Wa nu'aziru man yakum idza, dan kemudian kita kokohkan, kita perkuat, kita dukung. Iya, orang-orang yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Iya, mereka-mereka yang berupaya menegakkannya kita dukung. Iya, karena dengan itu akan ada islah, perbaikan. Iya. Mereka yang melakukan dengan hikmah, dengan mu'idhah hasanah. Kata Syekh rahimahullahu ta'ala, kata beliau, Fa inna bidzalik, dengan itu dengan kita menegakkan amar nahi mungkar, iya, yakunul ijtima'u wal itilaf, akan ada persatuan, kerukunan, ya, ketika masing-masing sayang, masing-masing menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Ahibati billahi rahiman rahimakumullah, ini mungkin satu di antara yang ingin saya sampaikan, ya, menjelang safarnya saya nanti insyaallah hari Sabtu atau hari Ahad. Saya minta para aba untuk semakin meningkatkan at-ta'awun di antara antum, iya, meningkatkan amar ma'ruf di antara mungkar, nahi mungkar di antara antum semua, iya, semakin meningkatkan perhatian kepada anak kita, santri-santri kita, iya, yang sering saya sebutkan, jangan sampai kita menganggap remeh satu mukhalafah. La tastasghiru al-mukhalafah. Jangan pernah kita menganggap remeh satu mukhalafah. Melihat anak ya main-main dalam sholatnya, diingatkan. Ya, mengingat mereka, melihat mereka ya menjadikan masjid sebagai tempat bermain, diingkari. Ya, melihat yang lain sudah sholat, yang ini masih banyak di luar, ditegur. Ta'awanu, iya, ta'amaru wil ma'ruf wa tanhan munkar. Karena dengan ini insyaAllah akan ada ta'aruful kulub, ya, akan ada saling rukun di hati-hati kita. Demikian, Allahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.